Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإذا استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarru umuri muhdatsatuha fa iza kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qul billahi rahimana rahimakumullah. Insyaallah kita akan membaca beberapa asilah yang disampaikan kepada Imam Asy-Syarabi hafizahullahu taala wa ra'ah. Kita nukil dari kitab Marhaban ya Talibal Ilmi. Kitab ini sebetulnya memuat beberapa pembahasan dan di akhir kitab dikumpulkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang kita ambil adalah terkait dengan pembahasan fadlul ilmi nafi'. Ada beberapa pertanyaan yang dia boleh-boleh rahimahullah ta'ala yang penting kita tahu dan juga nasihat-nasihat akan beliau sampaikan kepada kita di tengah-tengah jawaban pertanyaan ini. Yang pertama, dalam pertanyaan terkait dengan fadlul ilmi nafi', pertanyaan kepada beliau rahimah hafizahullah ta'ala, kaifa najba'u baina qalihi sallallahu alaihi wasallam fi fadlis sahabah. Bagaimana cara menjamak, mempertemukan antara ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ucapan beliau tentang keutamaan para sahabat. Dalam hadis yang masyhur Rasulullah menyatakan, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba." Lanjutannya, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau seandainya sasaran kalian berimpak seperti gunung Uhud emas, tidak akan mencapai keutamaan infak para sahabat, satu mudnya infak mereka atau setengah mudnya. Walaupun kita, bahkan para tabi'in wa man ba'dahum, berinfak satu gunung Uhud emas, ia keutamaannya kalah, tidak menyamai infak yang satu mud para sahabat atau bahkan setengah mud infaknya mereka. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Wa baina qawlihi fil mutamassik bidinihi fi akhir zaman. Bagaimana mempertemukan hadis tersebut dengan hadis terkait dengan keutamaan seorang yang berpegang teguh dengan agamanya di akhir zaman. Yang di situ dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan bi anna ajrahu ya'dilu ajra 50 minas sahabah. Bahwasanya seorang yang berpegang teguh dengan agamanya di akhir zaman itu pahalanya sebanding dengan pahala 50 orang sahabat. Bagaimana? Hadis pertama menyatakan walaupun berimpak satu gunung hudmas tidak akan sampai keutamaan satu mudnya sahabat ketika berinfak. Di sini di akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, pahalanya 50 pahala sahabat. Wa jazakumullahu khaira. Ini pertanyaan yang pertama yang sering kita baca hadisnya. Qala Syarabi hafizahullah taala, kata beliau, al-jawab bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kata beliau, hadal hadith ana darastuhu ya ikhwah bil jumlati huwa sahih illa jumlah ajru khamsina minna aw minhum qala minkum hadhihi fiha nazar. Hadis ini kata beliau telah aku pelajari, telah aku kaji. Ya ikhwah, iya aku telah mengkajinya. Secara jumlah, secara global hadis tersebut sahih. Kecuali kalimat-kalimat yang ditanyakan, yaitu apakah pahala 50 orang dari kami atau dari mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala minkum, bahkan sebanding dengan 50 orang dari kalian. Jumlah ini kata beliau hafizallahu taala, hadhihi fiha nazar. Ini jumlah, kalimat ini khusus, jumlah ini fiha nazar. Perlu ditelaah ya tentang kesahihannya. Hadhil jumlah kata beliau, jumlah ini, ini kalimat tersebut, ajru khamsina minas sahabah fiha nazar. Ana la adkuru al-ana sababa dha'fiha. Darastuha min muddatin tawilah. Jadi jumlah tersebut, kalimat tersebut, ini terkait dengan keutamaan orang yang berpegang teguh agama itu sama dengan ya 50 orang, 5 pahala 50 orang sahabat fiha nazar. Namun kata beliau, aku lupa sebab dhaifnya, karena ini aku kaji, aku telah dalam waktu yang telah lama. Intinya kata beliau hafizahullahu taala, wa wafaqtu Syekh Al-Albani fi tashih al-hadis. Aku mencocoki, menyepakati Syekh Al-Albani rahimahullah dalam mensahihkan hadis tersebut. Beliau sebutkan dalam dua tempat di sahihah. Illa hadhil jumlah, kecuali yang tidak boleh sepakat adalah kalimat tersebut, yaitu khamsina minna wa minhum qala minkum fahadihi, jumlah ini fiha nazar. Demikian. Kenapa sebabnya? Kata beliau hafizahullahu ta'ala, thaniyan, yang kedua, ala fardhi sihatiha. Fardhi itu yakni kalaupun dianggap, kalaupun dianggap, dimisalkan jumlah tersebut sahih, hadzal ajru fima adas sahabata, ini pahala yang terkait dengan perbandingan, bukan dengan sahabat. Ajrun khamsina minkum, itu kalaupun sahih, yakni bukan sahabat. Kenapa? Kata beliau, karena as-suhbatu manzilatun azimatun la tulhaqu. Karena keutamaan suhbah, keutamaan sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kedudukannya agung yang tidak bisa disamai dengan kedudukan lainnya. Semata-mata seorang sudah bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Kata beliau, la yumkinu an yalhaqa sahabata fiha afadilu tabi'in. Tidak akan mungkin ia mencapai derajat keutamaan sahabat dalam keutamaan sebagai suhbah, sahabat Rasul, walaupun itu adalah afadil tabi'in. para tabi'in yang memiliki keutamaan, para imam-imam tabi'in, iya, mereka pun tidak akan bisa mencapai derajat keutamaan sebagai suhbah. Fadlan amman ba'dahum, apalagi orang setelah mereka, apalagi orang-orang di akhir zaman. Iya, para tabi'in, bahkan afadlu tabi'in, tokoh-tokoh tabi'in saja tidak akan bisa menyamai dan mencapai keutamaan, iya, derajat suhbah, apalagi orang setelah mereka. Kata beliau, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau, khairun nasi qarni. Rasul menyatakan sebaik-baik generasi adalah generasi di masaku. Ini orang-orang beriman di masa beliau, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, thumma ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, ini para tabi'in, thumma ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka, ini para tabi'in. Ini tiga generasi terbaik, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'in. Qala thumma yati ba'dahum qaumun yashhadun wa la yashhadun. Adapun setelah itu, setelah lewat generasi yang utama, datang setelah mereka satu kaum yang mereka bersaksi padahal tidak diminta untuk bersaksi. Wayang turun wala yufun, mereka bernadar tapi mereka tidak menunaikan nadarnya. Qala wa yakthuru fihi as-siman, dan banyak pada mereka simannya ini gemuk karena mereka cenderung dengan dunia. Asyahid, kata beliau fidhallahu ta'ala, wa khairul qurun qarnuhu ada satu wassalam. Generasi terbaik itu adalah generasi beliau sallallahu alaihi wasallam, ini para sahabat. Thumma ladina lunahum, kemudian generasi setelah beliau, jadi para minat tabi'in, dari para tabi'in. Thumma ladina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, wahum atba'u tabi'in, mereka para atba'u tabi'in, ha'ulai khairul qurun. Kata beliau, at-tabi'un, para tabi'in. Siapa contohnya? Contoh, misal Sa'id ibn al-Musayyab, wa Umar ibn Abil Aziz, wa Zuhri. Ini orang-orang yang datang setelah para sahabat. Wa ghairuhum, ala ikhtilafi tabaqatihim. Iya, Sa'id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Az-Zuhri dan yang lainnya. Iya, pada tabak-tabak yang berbeda. La yumkinu an yalhaqu adna sahabiyyin min sahabati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para tabi'in, apalagi orang-orang setelah mereka, tidak mungkin bisa menyamai keutamaan sahabat yang paling bawah keutamaannya. Iya, ya. Misalnya berjumpa dengan Rasulullah hanya sesaat, sebagaimana sudah kita baca dalam usul sunnah, semata-mata dia bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman, walaupun sesaat berjumpa dengan beliau, itu dapat keutamaan suhbah. Iya, tetap tidak bisa disamai oleh para imam tabi'in sekalipun, walaupun itu adalah Sa'id bin Musayyab rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, kata Syarabi hafidhahullahu ta'ala wa ira'a, hatta inna Ibn Mubarak, sampai-sampai kata beliau Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, su'ilai tanya, ayuhuma afdol, siapa yang lebih afdol, Muawiyah ini bin Abi Sufyan, am Umar Ibn Abi Aziz. Iya, kita tahu bagaimana keutamaan Umar bin Abi Aziz. Tapi ketika ditanyakan kepada beliau, kepada Ibn Mubarak, mana lebih afdal, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz, kata beliau, Al-Qubar alladhi dakhala anfa Muawiyah wa huwa yagzu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdalu min Umar bin Abdul Aziz. Iya, perbandingan sahabat dengan orang-orang di bawahnya, walaupun itu adalah Umar bin Bajis. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, gubar, yakni debu, debu yang masuk ke hidungnya Muawiyah radhiyallahu anhu ketika sedang berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz. Iya, apalagi orang-orang setelah mereka. Keutamaan suhbah, derajat sebagai sahabat Rasul, itu keutamaan azimah yang tidak bisa disamai oleh orang-orang setelah mereka. Ala kulli hal, kata beliau, al-ghuraba alladzina fi akhir zaman, mereka para ghuraba yang akan ada di akhir zaman, yuwajihuna min anwa'il adha wal kadhi wal isya'at wal fitan wal masyakil, mereka memang akan menghadapi berbagai macam gangguan, berbagai macam kedustaan, berbagai macam isu-isu, fitnah-fitnah, muskilah, ma hum ma'jurun 'ala insyaallah, yang mereka akan diberi pahala dengan sebab itu insyaallah. Walahum ajrun 'azim indallah tabaraka ta'ala, mereka mendapatkan pahala yang besar karena mereka menjadi para ghuraba tetap di atas al-haq di akhir zaman, mendapat berbagai macam ujian, akan dapat pahala yang besar. Wa yumkin an yakuna lahum ajrun khamsina min ghairi sahabah, sehingga mungkin mereka akan mendapatkan pahala 50 orang tetapi 50 orang yang bukan sahabat, 50 orang yang bukan sahabat. Ini kata beliau alal qaul, berdasarkan pendapat bi adami sihati, tidak sahihnya lafaz minkum. Wa suhbatu la tulhaq. Sekali lagi kata beliau, derajat keutamaan sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan bisa dicapai dengan amalan apapun. Fadna sahabah, sahabat yang terendah derajat dibandingkan sahabat yang lain, wasgharuhum wa aqallu sya'nan, para sahabat yang paling kecil dan yang paling minim kedudukannya, iya, bukan kedudukan secara umum tapi maksud dibandingkan sahabat yang lain, la yulhaquna fi fadhil shuhbah, tetap iya tidak akan bisa disamai kedudukannya, keutamaan sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita baca dalam kitab Ushul Sunnah, iya, bagaimana keutamaan sahabat walaupun hanya sesaat berjumpa dengan Rasul dalam keadaan beriman, mereka dalam keadaan beriman, iya, dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar, tidak akan bisa disamai dengan yang lainnya. Kemudian soal yang kedua, ini penting, ini terkait dengan syubhat yang muncul dulu dari haula, mereka-mereka yang senang meremehkan para ulama atau thullabul ilmi. Itu pertanyaan, kata beliau, ahsanallahu ilaikum wa hadha sa'ilun abra syabakah min Swaid. Intinya ini pertanyaan dari Swedia melalui website. Yaqulu, assalamualaikum, nahnu biswaid nuridu an nuhdara masyayikh dakwah as-salafiyah. Kami, kata beliau, dari Swedia ingin mendatangkan masyayikh dakwah salafiyah. Wa yaqulu syakhsun, ya, ada seorang berkata, yajibu ihdharul ulama'i faqat. Ada orang berkata, kata beliau, kata penanya, wajib, ya, hanya mendatangkan ulama saja, ya, ulama kibar, ulama yang masyhur. Ma'al ilmi annahu min as-sa'ib ihdharul ulama, padahal telah ketahui sulit, ya, untuk mendatangkan para ulama yang masyhurin itu susah. Fal hadzal qaulus sahih, yakni fi tawaqqufi da'wah ala adami hudhur ulama, apakah ucapan ini benar, yakni berhenti dakwah tidak ada kegiatan dakwah, tidak ada kegiatan daur dan semisalnya, karena tidak adanya kehadiran para ulama yang masyhur, maksudnya yang dianggap kibar. Para ulama kibar atau dianggap kibar. Wabarakallahu fikum. Kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, al-jawab. Kata beliau, ad-da'watu laha syurutun. Dakwah itu memiliki syarat-syarat. Di atas syarat yang penting tentunya adalah ikhlas dan di atas ilmu. Qul hadhihi sabili. Katakanlah inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah ke jalan Allah. Ini kata Ibnu Taimin rahimahullah menunjukkan syarat yang pertama, yaitu harusnya dakwah ikhlas ila Allah. Ala basiratin. Ya, di atas basirah. Di atas basirah, yakni di atas ilmu. Ana wa manit taba'ani, aku dan orang mengikutiku. Iya, demikian dakwahnya. Ikhlas ila Allah dan di atas basirah. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Berkata Syarabi Hafizahullah Ta'ala, kata beliau, wal basirah hiya al ilmu. Iya, adalah ilmu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahalla bihadihi al basirah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu telah menghiasi diri dengan basirah. Wa tabahu fil iman wal amal fid da'wa indahum hadi basirah. Juga para pengikutnya dalam keimanan, dalam amal, dalam dakwah, mereka belum memiliki ini. Dakwah di atas basirah. Ini syarat kedua. Ikhlas dan di atas basirah. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, basirah terkait dengan tiga hal. Basirah terkait dengan tiga hal. Basirah yakni ilmu fima yad'u. Benar-benar di atas basirah yakni mengilmui apa yang dia akan sampaikan, dakwahkan. Basirah yang kedua, basirah terkait dengan hal mad'u. Basirah terkait dengan hal mad'u. Iya, mengetahui keadaan mad'u. Iya, orang-orang akan didakwahi. Yang ketiga adalah basirah terkait dengan kaifiyah. Kaifiyah isal al-ilmi ladal mad'u. Kaifiyah, tata cara menyampaikan ilmu kepada mad'u. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Yang pertama, iya, basirah terkait dengan ilmu agama, mengilmui apa yang kita dakwahkan, kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran kita, durus yang kita dapatkan. Iya. Adapun yang kedua, yakni basirah terkait dengan hal mad'u. Basirah terkait dengan kaifiyah isal al-ilmi lal mad'u. Ini yang perlu khibrah, perlu pengalaman. Ini yang perlu kita bimbingan dari guru-guru kita. Perlu kita membaca, iya, kitab-kitab, buku-buku yang mereka pengalaman di dalam tarbiyah. Di antara yang sedang kita baca, Syekh Muhammad Ibn Zainul rahimahullahu ta'ala, beliau sebutkan dalam kitabnya, salah satunya di Nida Ilam Rabbi dan Rabbiyat, beliau katakan, saya melakukan, telah mengamalkan, iya, menjalani tarbiyah itu selama 40 tahun. 40 tahun beliau berpengalaman dalam tarbiyah. Sehingga kitab-kitab beliau terkait dengan tarbiyah kita baca. Ya, dengan guru kita yang memang mereka telah mendidik kita dalam mentarbiyah, berdakwah. Ini. Poin pertama terkait ilmu, kita pelajari. Kita hafal mungkin hadisnya, ayatnya, hadisnya. Kita telah tahu syarahnya. Tapi yang kedua ini, tentang bagaimana hal mad'u, bagaimana kita nyampaikan kepada mad'u. Ini perlu khibrah, perlu pengalaman, perlu bimbingan. Ya, perlu kita membaca kitab-kitab para ulama kita. Dan bimbingan guru-guru kita. Asyahid, kata beliau, Faman kana indahu ilmun wa basiratun falyadhhab ila Eropa, ila Faransa, ila Belgika, ila ibadah. Seorang yang memang dia punya ilmu, punya basirah, silakan kata Syekh. Dia pergi ke Eropa, ke Barat, ke Perancis, ke Belgia, ke negeri manapun untuk dakwah. Tidak disyaratkan harus ulama, apalagi ulama kibar. Ini saya katakan karena mereka haula yang hasad kepada dakwah, seringkali tidak mengindahkan juhud guru-guru kita, asatidah kita, juhud para panitia yang telah memiliki usaha yang kuat dalam daurah. Kenapa kau datangkan pulan-pulan-pulan? Kenapa enggak datangkan yang kibar? Dulu sebelum mereka menyempal, sebelum mereka menampakkan diri mereka. Apa mau mereka? Seperti itu. Para asatidah punya majalah, punya media dakwah, dilecehkan. Mengadakan daurah, dilecehkan. Salah satu ini. Yang datang harus kibar, yang datang kan harusnya kibar, jangan pulan lagi. Tidak. Alhamdulillah. Daurah-daurah kita dengan bimbingan para ulama kita. Dan didatangkan kepada kita adalah para ulama yang memiliki hubungan dengan kibar, punya hubungan kuat dengan kibar. Dengan Syarabi Hafizahullah, dengan Syu'ubaid Hafizahullah, dan para ulama yang lainnya. Kata beliau, yadhhabu yad'u ila Allah 'ala basirah. Silakan dia berangkat berdoa dakwah ke jalan Allah di atas basirah. Wal basiratu min kitabillah wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, laisa syartan an yakuna da'i fi a'la darajatil ilmi. Bukanlah syarat seorang da'i itu harus di atas, di derajat tertinggi dalam keilmuan. Ini pun terkait dengan satu masalah yang sering dibahas oleh asatidah kita di majlis-majlis mereka. Pentingnya para ikhwah yang punya kemampuan untuk bisa dekat dengan masyarakat, mendekat dengan masyarakat, membekali diri dengan ilmu, menjadi ujung tombak dalam dakwah. Betapa banyak di beberapa daerah yang lebih dekat dengan masyarakat adalah ikhwah. Justru bisa lebih terima, lebih dekat. Diterima ucapannya, nasihatnya dibandingkan guru-gurunya di ma'had. Dan ini bukan aib. Karena bukan syarat seorang da'i yang mengajak orang kepada kebaikan harus di atas ilmu yang tertinggi. Ini diantar juga disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Zadu Da'iyah, risalah beliau. Kata beliau, indahu ilmu bimaidu ilaih wa ma yubalighuhu wa ma yunkiruhu minal munkarat minal syirik wal bidah. Dia punya ilmu yang mau dia sampaikan, yang mau dia dakwahkan, yang mau dia ingkari kemungkaran tersebut. Benar yang mau dia ajak itu memang yang mau dia sampaikan benar-benar dia pahami, itu benar. Yang mau dia ingkari betul-betul kemungkaran yang telah dia tahu itu mungkar, maka silakan dia dakwahkan, dia ingkari kemungkaran, kebidahan, kesyirikan, khurafat, kemasyakaladar. Yang penting indahu aslihatun minal ilmi. Dia punya senjata, yaitu berupa ilmu. Masalah pembahasan yang mau dia sampaikan benar-benar dia tahu ilmunya. Benar-benar dia pahami dan tahu ilmunya. Hadil qadiyah fiha al-babul fulani fiha al-hadithul fulani. Ini contohnya. Masalah ini dan bab ini ada hadis fulan. Nah, hadis ini dia tahu. Fiha al-ayatul fulaniyah, ini ayat ada ayat ini. Fiha qaul a'immah fulan wa fulan. Dia paham. Misal mau mengingatkan saudara terkait dengan riba, dia hafalkan ayat-ayat tentang riba. Dia hafalkan hadis-hadis tentang ancaman riba. Dia hafalkan ucapannya para ulama terkait dengan ancaman orang yang senantiasa berbuat riba, bermualah dengan riba. Ini bab. Ini dia hafal hadisnya, dia pahami ayatnya, dia hafal hadisnya, dia cari-cari ucapan para ulama, dia sampaikan. Itu dakwah. Itu dakwah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, indahu min hadith na'am. Ya fatal. Silakan. Yadu ila Allah. Dia berdakwah ke jalan Allah SWT. Laisa syartan an yakuna ibn Baz walam thara. Jadi disyaratkan dia ilmunya harus seperti Ibn Baz atau yang semisalnya. Ini qanabila rahiman rahimakumullah. Di satu sisi sekali lagi, ya alhamdulillah, ini bantahan buat mereka-mereka yang senangnya melecehkan juhud para asatidah ikhwa al-sunnah yang kata mereka tidak bisa mendatangkan kibar. Alhamdulillah, siapa pun datang dari ulama kita al-sunnah, nastafid dari mereka. Ya, dan yang kedua ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang kedua terkait dengan kita. Kita yang punya kemampuan, yang punya ya pemahaman tentang satu masalah, tahu ayatnya, tahu hadisnya, ya silakan sampaikan kepada yang lain. Ya. Sering saya contohkan terkait dengan hadis jariyah. Ya, bagaimana di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang hamba sahaya yang tugasnya menggembala kambing bisa tahu perkara akidah Allah di atas yang banyak orang-orang sekarang tidak mengetahuinya. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam satu muadharah beliau, karena semangatnya para sahabat tidak menyampaikan ilmu yang telah mereka dapat. Yang satu dapat sampai kepada yang lain sampai kepada yang lain, sampai akhirnya seorang budak hamba sahaya yang diuji oleh Rasulullah SAW ketika mau dibebaskan, ayin Allah, di mana Allah, tahu Allah itu di atas. Padahal dia adalah hamba sahaya dan tugasnya menggembala kambing di pelosok. Dalam keadaan banyak orang sekarang, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, bahkan para dokter tidak mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala. Jariyah tahu Allah di atas. Terkait dengan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, saya ingin sampaikan sedikit di pertanyaan lainnya, di asilah terkait dengan al-ilmu afdal ma taksibu nufus. Ada pertanyaan kepada Syekh, mungkin terkait dengan sebagian kita. Ini penting saya bacakan untuk tulab terkhusus. Syekh, ya, pertanyaan, narghabu min syaihina wafaqahullah. Tawjihan li talibil ilmi alladhi yarghabu bi tahsil wa la yastati'u rihlah wa la yujadu fi baladihi masyayikh yutalaqa anhum. Kami ingin dari Syekh arahan untuk seorang talibul ilmi yang bersemangat untuk belajar tahsilul ilmi, tapi dia tidak bisa rihlah. Tidak bisa rihlah berangkat ke majlis-majlis ulama. Dan tidak ada di negerinya masyayikh yang dia bisa ambil ilmunya. Iya, tidak bisa keluar. Tapi juga di negerinya tidak ada ulama yang bisa diambil talaqqi darinya. Al-jawab, berkata Syarabi hafizahullah ta'ala, kata beliau, hadzukum min hadzikum ayyuhal ikhwah alladhi kan yatamannahu kathirun min tullabil ilmi wa yahlamuna bihi falajiduna. Di antara bagian besar yang kalian dapatkan, ayyuhal ikhwah, kata beliau, nikmat yang besar, bagian besar yang kalian dapatkan, yang ini, nikmat besar ini diangan-angankan oleh banyak thullabul ilmi. Wa yahlam, dan bahkan mereka bermimpi untuk mendapatkannya, memimpikan bisa mendapatkannya, tapi kalian sekarang dapatkan. Mereka bermimpi, berangan-angan, tapi tidak mendapatkannya. Apa itu? Nikmat tersebut adalah intishar manhajis salaf, telah tersebarnya manhaj salaf. Bahaya Allahu katsiran mimman wafaqahum li khidmatil ilmi an akhraju lin nasi katsiran min tilka al-akhir nafisa. Yaitu wujudnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah beri taufik banyak orang untuk mengeluarkan warisan-warisan yang berharga, karya-karya berharga di para ulama kita. Wa kunna nahlam biha fananjiduha. Dulu kata beliau, kami bermimpi, memimpikan akan adanya buku tersebut dicetak, disebarkan, tapi kami tidak dapatkannya dulu di masa kami. Tapi kalian sekarang telah mendapatkan bagian yang besar, sesuatu yang kata beliau, dulu orang-orang berangan-angan memimpikan tapi tidak dapat. wahiyya mutawaffirah indakum al'an. Sekarang kata beliau zaman sekarang banyak kalian dapati. Seperti as-sunnah lil khallal sudah dicetak, tersebar. Wa sunnah li Abdullah bin Ahmad, wa syari'ah lil ajuri, wa usul i'tiqad ahli sunnah wal jama'ah lil lakai, wal hujjah lil mahajjah lil asbahani, wa ghairiha min al mukhtasarat wal mutawwalat. Iya, kitab-kitab yang ringkas, yang panjang, allati ta'ridu manhaj as-salafi, yang memaparkan manhaj salaf, wa tubayyin, dan menjelaskan manhaj salaf kepada manusia. Wa tumayyiz bain ahlussunnah wal jamaah, kitab-kitab tersebut bisa membedakan mana ahlussunnah wal jamaah, iya, mana yang lain. Wa tubayyin aqaidahum wa manhajahum. Wa tubayyin aqaida mana wa manhaj firqatid dhalalah. Ya, kitab-kitab tersebut juga menjelaskan bagaimana akidah dan manhaj firqah-firqah yang sesat. Bitafsil dengan rinci, wal adillah wal barahin. Inilah caranya, ini utama. Terus bagaimana cara kita memanfaatkan kitab-kitab tersebut? Tariqahnya, metodenya, boleh sebutkan. Kata Syarabi Habibullah Ta'ala, fahiyya mawjudatun indakum, kitab-kitab tersebut yang dulu para ulama kita dulu, orang-orang dulu, ya, mengharap-harapkannya, memimpikannya, mengangankannya, tidak dapat. Kita dapat sekarang, ada sekarang sisi kalian, kata beliau. Pastafidu minha, maka ambillah faedah darinya. Baca, dikaji. Iya, dibaca, dikaji. Wa ma ashkala alaikum fa'riduhu al-a'lam fal-a'lam indakum. Iya, dibaca, dikaji. Ketika ada mentok, ada yang susah, sulit dipaham, maka tanyakan kepada orang yang lebih alim dari kalian. Iya, yang tidak tahu, cari lagi lebih alim darinya. Iya, untuk memahami apa yang dalam kitab tersebut. Kata beliau, fa'ilam yashfi ma'indakum ghalilakum fattajihu bil aslilah abral internet wa abral hatif wa abral khiyat wa ghairiha minal wasail. Kalau ternyata di negeri kita nanya ustaz ini yang lebih alim tidak juga dapat, yang ini juga tidak dapat, ada cara yang lain. Tanyakan kemudian kepada masyayikh, kepada para ulama, melalui internet, telepon, faksimil dan yang lainnya. Ini tariqah yang ada. Kata beliau, "Wa yassarallahu li ba'dikum an ya'tiya ila al-Hijaz wa yazuru Makkah wal Madinah war Riyadh." Wa yassar. Itu kalau ada di antara kalian yang mampu punya kemudahan, maka tadi masyakil atau apa yang sulit dalam kitab itu tersebut dipahami, perlu rincian, perlu tafsilan, ditanyakan melalui orang-orang yang berziarah ke Makkah, ke Madinah, ke Riyadh, bertanya. Berparlama kita. Itu tariqah dalam daras bagi mereka yang tidak bisa berangkat rihlah, tidak ada ulama negerinya. Iya, baca kitab-kitab para ulama ahlu sunnah, kata beliau, dan apa yang muskil dicatat, ditanyakan kepada yang alim. Yang ini tidak bisa, tanyakan lagi kepada yang alim lainnya. Ketika tidak ada, tanyakan kepada para ulama. Demikian di antara yang beliau sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa tabarakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan.